wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'adattu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi basharin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku, kata Allah, mempersiapkan bagi hambaku, hamba yang saleh, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terbetik sedikitpun di dalam kalbu manusia. Tentunya sesuatu di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagai pembenaran firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, yaitu satu jiwa di dalam mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan, disembunyikan bagi mereka dari suatu yang menyejukkan mata mereka sebagai balasan dengan apa yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Nabi juga pernah bersabda, atau diriwayatkan oleh Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku memperhatikan, hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis beliau yang di sana beliau mensifatkan tentang surga Allah Subhanahu wa taala sampai pensifatan itu selesai. Di mana di dalam perkataan beliau disebutkan apa yang telah disebutkan oleh firman Allah tadi, bahkan dalam riwayat disebutkan maudhi sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau seandainya ada tempat cambuk itu didapatkan di surga, maka itu lebih baik. Tempatnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Suatu yang sangat remeh, suatu yang sangat tidak bernilai, yaitu tempat cambuk. Tetapi kalau itu ada di surga, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga bagaimanakah dengan apa yang lebih berharga dan lebih mempunyai nilai? Tentunya jawabannya lebih-lebih dan lebih-lebih baik dari semuanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di antara apa yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya di surga nanti, bagi mereka yang saleh, Allah persiapkan bagi mereka, yaitu teman-teman yang saleh pula di surga nanti dari bidadari-bidadari surga yang disebut dengan al-hur atau hurul ain, disebut dengan al-hur al-ain. Diinginkan dengan al-hur al-ain ini adalah wanita yang masih muda belia, yang baik dan jamilah. Demikian pula diinginkan dengannya simbol dari wanita seutuhnya yang tidak dimiliki oleh wanita di dunia. Tidak dimiliki oleh wanita di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yakni mereka wanita yang pandangan matanya hanya untuk suami mereka dan tidak pernah mereka disentuh oleh manusia dan jin sama sekali. Mereka hanya untuk suaminya. Mereka juga disebutkan sebagai permata yang paling mulia yang mahal, yang sangat terjaga. Allah berfirman, ka'annahunna al-yakut wal-marjan. Mereka seperti yakut dan marjan, itu mutiara dan permata. Yang demikian indah, demikian terjaga. Wa ya subhanallah, inilah nisa ahli jannah. Inilah wanita surga nantinya yang akan menemani pasangan-pasangan mereka di surga. Tentunya kalau mereka itu adalah atau pasangannya adalah suami-suaminya dan istrinya adalah orang yang juga masuk ke dalam surga, dia adalah orang yang menemani suaminya melebihi dari bidadari tersebut. Demikian diterangkan oleh para ulama. Tetapi kalau yang masuk ke dalam surga ini tidak bersama dengan pasangannya atau istrinya, maka dia akan ditemani oleh istri-istrinya di surga. Sehingga wanita dunia yang masuk ke dalam surga melebihi bidadari yang ada di surga. Dan mereka laki-laki yang tidak bersama pasangannya masuk ke dalam surga, mereka akan ditemani oleh bidadari surga tersebut yang telah disebutkan tadi penyebutannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, keadaan wanita surga ini disebutkan dalam banyak riwayat yang semuanya menunjukkan keutamaan mereka. Semuanya menunjukkan keutamaan mereka. Semuanya menunjukkan kebaikan mereka. Inilah yang akan Allah berikan dan peruntukan nantinya bagi penghuni surga. Karena itu, dengan kebaikan yang ada dari wanita-wanita tersebut, atau bahkan mereka yang menjadi pasangan kita dulunya di dunia dari istri dan kemudian bersama masuk ke dalam surga, ini adalah pemberian dan anugerah dari Allah yang akan diberikan nantinya kepada mereka yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "La yulhikuhum bidzalika janaba fa yahtajuna ila at-tathahhur wala dhaf wala inhilal quwwah." Mereka, orang yang berada di dalam surga ini, tidak pernah dalam kondisi janabah, sehingga mereka butuh untuk bersuci, dan mereka pula tidak pernah lemah, menurun kekuatannya, tetapi mereka, bahkan orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kesempatan terbaik kita untuk meraih jannah di dunia ini, agar kita mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan. Dari surga dan isinya, dari penghuninya yang akan menemani siapa yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, "Inna azwaja ahlil jannah la yughannina li azwajihinna bi ahsan aswatin ma sami'aha ahadun qat." Sesungguhnya dari istri-istri penghuni surga nantinya akan menyenandungkan nyanyian bagi suami-suami mereka yang tidak ada suara yang paling indah dari suara mereka. Namun, suara ini tidak pernah diperdengarkan kepada siapapun kecuali kepada suami mereka. Di antara yang mereka katakan dengan senandung nyanyian mereka, Nahnul khairatul hisan, azwaju qaumin kiram. Kami adalah wanita-wanita terbaik, istri orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu suami-suami yang dimasukkan ke dalam surga Allah, atau laki-laki yang dimasukkan ke dalam surga Allah. Demikian di antara senandungnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Tabrani. Dan hadis ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Juga seandainya wanita tersebut, yaitu bidadari surga tersebut, atau istri yang akan menjadi istri para penghuni surga tersebut, kalau seandainya mereka wanita surga ini diturunkan ke permukaan bumi, maka akan memenuhi bumi tersebut dengan bau yang wangi dan semerbak, dan akan membuat bumi tersebut bercahaya. Ya subhanallah, betapa indahnya dan betapa baiknya pemberian Allah kepada orang-orang yang ada di surga. Karena itu, agar kita meraih pemberian Allah, anugerah Allah tersebut, dengan amal saleh, dengan kebaikan, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza hada'ika wa anaba wa kawa'iba atsraba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, ada tempat yang membahagiakan bagi mereka nantinya di akhirat, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kebun-kebun dan berbagai macam isi buah-buahannya. Demikian wa kawa'iba atsraba, kawa'iba atsraba, ada wanita-wanita yang sempurna. Wanita-wanita yang sempurna, yang tidak pernah ada di dunia, yang diperuntukkan bagi mereka, dikatakan wanita yang sempurna karena tidak ada sedikit pun celah padanya, tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Inilah yang akan diberikan kepada mereka. Maka amal saleh secara khusus di bulan Ramadan ini, agar kita menjadi insan yang bertakwa, ditarai. Sehingga apa yang disebutkan dari pemberian Allah berupa surganya ataupun apa yang mengisi surganya, kita dapatkan. Tentunya di sana banyak kenikmatan yang lainnya yang seperti disebutkan tadi dari hadis Rasulullah. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengarkan dan tidak pernah diketahui oleh manusia sebelumnya. Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi mereka hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keterangan yang ringkas ini menyemangatkan kita untuk beramal saleh atau memberikan taufik kepada kita untuk bersemangat beramal saleh untuk meraih itu semua. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan agar kita mendapatkannya. Dan tentunya memasukkan kita semua ke dalam surganya dalam keadaan dia ridha dan dia cinta kepada kita. Allahumma taqabbal, Allahumma amin. Adapun berkaitan dengan mereka wanita-wanita yang di dunia yang nantinya masuk ke dalam surga, maka mereka akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wanita yang lebih baik daripada bidadari yang telah disebutkan tadi. Mereka juga menjadi wanita yang muda belia yang akan menemani suami-suami mereka di surga nantinya. Sehingga ini bahkan keutamaan bagi para wanita tersebut. Maka laki-laki ataupun perempuan yang dia masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan suatu keutamaan yang tidak terkira dan tidak terduga dengan apa yang ada di benak mereka sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan di malam-malam hari ini kebaikan yang banyak sehingga mengantarkan kita kepada nikmat Allah tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Wallahul muwaffiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.